الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali sahih ترغيب والترهيب kita masih melanjutkan kitab shalah dan kita masuk di bab yang ketiga setelah sebelumnya kita telah selesaikan terghib fi ijabatil muadzin, anjuran untuk menjawab muadzin yang di situ kemarin disebutkan sunnah hukumnya, kemudian berdoa ba'dal adzan, sholawat, kemudian berdoa memintakan al-wasilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersholawat ba'dal adzan, satu kali sholawat, maka dia akan mendapatkan salawat Allah 10 kali. Dan barang siapa yang mendoakan Rasulullah ba'dal adzan untuk mendapatkan al-wasilah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya hadis yang menyebutkan idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzin, jika kalian mendengar adzan ucapkanlah semisal apa yang diucapkan muadzin. Ini khitabnya yang diajak bicara adalah mustami'in, para pendengar adzan, agar menirukan muadzin. Kemudian summa sallu alayya ila akhirih. Kemudian bersolawat kepadaku. Sampai juga summa sallallahu liyal wasilah. Itu khitabnya kepada mustami'in. Sehingga yang berdoa ba'dal adzan adalah para pendengar adzan, bukan muadzin. Muadzin selesai dengan la ilaha illallah, selesai. Tidak menambah adzan, tidak menambah doa setelahnya. Ini pendapatnya Syalbani rahimahullah. Nah, pendapat yang lainnya pendapatnya Syekh bin Bas, pendapatnya Syekh Muhammad bin Salusaimin rahimahumullah. Berpendapat bahwasannya muadzin juga mengucapkan doa setelah azan. Lafaz idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengarkan muadzin, faqulu misla ma yaqul muadzin. Sebagian ulama ada yang berpendapat muadzin itu juga mengikuti azannya. Tatkala mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, muadzin juga mengikuti dengan Allahu Akbar juga, azannya dia sendiri. Ada yang berpendapat demikian. Syaikh rahimahullah menyebutkan ini pendapat yang dhaif. Nah, adapun Summa sallu alayya, kemudian berselawatlah untukku. Summa sallallahu liyal wasilah, ini kepada mustami'in, para pendengar azan, dan juga kepada muadzin. Ini pendapatnya beliau rahimahullah. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Jadi ada yang berpendapat muadzin juga berdoa ba'dal azan, ada yang berpendapat muadzin tidak berdoa ba'dal azan. Naam. Sekarang kita di bab ketiga setelahnya. Qala al-Mundhiri rahimahullah at-targhib fil iqamah. Targhib, anjuran dalam hal iqamah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza nudiya bis salah adwara syaitan walahu duratun. Ini hadisnya sudah kita lewati. Jika dikumandangkan salat yakni azan, maka syaitan adbara, syaitan pun lari ya. Walahu duratun, dia memiliki durat, durat itu kentut. Kemarin disebutkan lari sejauh naam sekitar 50 kilometer ya, biar tidak terdengar azan. Hatta la yasma'a ta'dhina, sehingga tidak mendengar azan ya. Fa idza qudhiyal adzan, jika selesai azan, akbala, syaitan pun kembali lagi balik. Fa idza suwiba adbara, kalau dikumandangkan iqamah, syaitan kembali lari ya. Al-hadis taqaddam, ini sudah kita lewati. Al-muradu at-taswib huna al-iqamah, yang dimaksud dengan taswib di sini adalah iqamah. Naam. Azan itu taib membuat lari syaitan, demikian pula al-iqamah. Jika iqamah selesai, maka syaitan kembali datang, mendatangi orang-orang sholat dan mengingatkan kejadian-kejadian, perkara-perkara dunianya, sehingga orang-orang sholat lupa sudah berapa rakaat yang dia telah jalankan. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala idza suwiba bis shalah, jika dikumandangkan iqamah, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, wastujibad du'a'u, dan diijabai doa. Rawi Ahmad min riwayati Ibni Lahiyah. Syalbani menyebutkan sahih li ghairihi. Naam, sudah pernah kita bahas Ibnu Lahiyah ini. Taghayyar, berubah hafalannya setelah terbakarnya maktabah beliau. Naam, tapi diterangkan di situ di footnote, lakin lahu syawahid tuqawiyahu, tapi dia memiliki syahid penguat-penguat yang menguatkan dia. Salah satunya dari Anas. Nah, ada dari jalan yang lainnya, bukan dari Ibnu Lahiyah. Sehingga dihukumi Syalbani sahih li ghairihi. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini menunjukkan tatkala dikumandangkan iqamah, pintu-pintu langit itu dibuka. Dan disitulah waktu yang sangat mustajab bagi orang yang berdoa, tatkala dikumandangkan iqamah. Naam. Sehingga apakah hadis ini menunjukkan bahwasanya setelah iqamah itu disyariatkan untuk doa ya, sebagaimana setelah azan, karena di sini dibuka pintu-pintu langit dan diijabahi doa di waktu itu. Apakah ini menunjukkan doa ba'dal iqamah? Nah, itu juga disyariatkan. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berpendapat iqamah itu seperti azan. Sehingga tatkala harus menyatakan idza sami'tumul muadzin, idza sami'tumul adzan, jika kalian mendengar adzan, faqulu mislama yaqul muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Dan Rasul menyatakan baina qulil adzanain, di antara dua adzan, as-shalah itu ada salatnya. Dua adzan ini maksudnya adzan dan iqamah. Iqamah itu juga disebut azan. Azan yang kedua. Azan yang pertama azan untuk panggilan sholat. Azan yang kedua itu iqamah. Sehingga pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah, iqamah itu juga dijawab sebagaimana azan. Para pendengar juga ngikuti. Allah Akbar, Allah Akbar. Ikuti. Baik. Dan juga berdoa setelahnya. Ini pendapat beliau rahimahullah. Nah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berpendapat tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan doa setelah iqamah, karena doa itu untuk setelah azan. Doa yang tadi kita baca itu untuk setelah azan, bukan setelah iqamah. Nah, dan juga setelah iqamah itu Rasulullah SAW itu sibuk untuk meluruskan safnya jamaah. Tidak diriwayatkan beliau berdoa di waktu itu. Ya, setelah iqamah. Tidak diriwayatkan beliau berdoa di waktu itu. Sehingga ikhwani fi din azani wa azakumullah, nanti insyaallah kita lewati enam pendapatnya Syekh Al-Albani tentang masalah ini, ya. Apakah ba'dal iqamah itu juga disyaratkan azan karena di situ dibuka pintu-pintu langit dan diijabahi doa? Tatkala tidak ada riwayat yang menunjukkan Rasulullah itu berdoa setelah iqamah, menunjukkan mungkin di sini futihat abwaabus sama, dibuka pintu-pintu langit dan diijabah doa itu fis sholat, di dalam sholat. Di dalam sholat itu juga setelah iqamah. Setelah iqamah kemudian sholat, tatkala sedang sholat itulah pintu-pintu langit dibuka dan di sewaktu untuk diijabah doa. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah tentang hadis futihat abwaabus sama wastujiba addu'a. Naam. Sehingga ba'dal iqamah, pendapat yang sahih wallahu alam, tidak disyariatkan doa sebagaimana ba'dal adzan, ya. Qala rahimahullah ad-darhib min al-khuruj min al-masjid ba'dal adzan li ghairi udhrin. Terhib, ancaman keluar dari masjid setelah adzan, li ghairi udhrin, tanpa adanya alasan, tanpa adanya udhur. Naam. Baik, warawahu yakni hadis Abi Hurairah alladhi fi istu'if Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah duna qawli amrana Rasulullah SAW ila akhirih. Tidak disebutkan hadisnya di situ. Wa anhu, nah ini mungkin anhu an Abu Hurairah, karena melihat hadis yang di atas Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasma'un nida'a fi masjidi hadza. Tidaklah mendengar azan di masjidku ini. Summa yakhruju minhu, kemudian orang itu keluar dari masjid. Illa lihajatin, kecuali karena sebuah keperluan. Summa la yarji'u ilaihi, kemudian dia tidak balik lagi ke masjid itu. Illa munafiqun, kecuali dia itu munafik. Rawahu Tabrani fil Awsat warwatu muhtajjun bihim fi sahih. Naam. Di sini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan orang-orang yang keluar dari masjid meninggalkan masjid setelah azan dan sebelum sholat, ya. Yang dia keluar dari masjid tidak ada udzur, tidak ada keluhan, maka dia itu munafik. Nah, diterangkan oleh Al-Albani rahimahullah nanti di bawahnya, ya, di hadis setelahnya itu. Makna munafik ini apa? Ya. Baik. Wa ruwiya an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adrakal adzan fil masjid. Barang siapa yang menjumpai azan di masjid. Ini masjid, kalau tadi masjidi, ya. Berarti masjid ini umum, bukan hanya di Masjid Nabawi hukum ini. Ini juga terkait seluruh masjid. Barang siapa yang menjumpai azan di masjid, summa kharaja, kemudian dia keluar dari masjid itu, lam yahruj lihajatin, dia keluarnya bukan karena keperluan, wa huwa la yuridur rajah, dan dia tidak pengin balik ke masjid itu, wa huwa munafiqun, maka dia itu munafik. Rawi Ibnu Majah disebutkan foto nomor 2, yakni yaf'alu fi'lal munafik, dia menjalankan perbuatan munafik, ya. Dia menjalankan perbuatan munafik. It'al mu'min haqqan, karena mu'min yang sejati, laisa min sya'ni dzalika, tidak ada yang keadaannya demikian. Fannifaq huna amali, ini nifaq amali. Walaysa qalbiyan, bukan nifaq i'tiqadi, bukan nifaq qalbi. Ini hati-hati, ya. Karena tatkala seorang menjalankan perbuatan nifaq, belum tentu dia duduk munafik. Tatkala seorang menjalankan perbuatan seperti orang-orang musyrikin, ya, belum tentu dia dihukumi musyrik. Maka nifaq itu ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi itu nifaq qalbi, kata beliau, itu yang mengeluarkan dari Islam. Nah, nifaqul amali, baik, ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia mengamalkan amalan munafik. Baik, sebagaimana Al-Fakhr bil Ansab, orang-orang yang membanggakan keturunannya, orang-orang yang niyahah, itu semua amalan jahiliyah, ya. Tapi pelakunya tidak dihukumi kafir karena itu amalan jahiliyah. Naam, sebagaimana ini, ya. Maka beliau menghukumi orang-orang yang adzan itu ada di masjid, kemudian sebelum sholat dia meninggalkan masjid tanpa udzur dan tidak berniat balik ke masjid itu, maka dia menjalankan perbuatan munafik. Baik. Qala wa an Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yahruju minal masjid ahadun ba'dan nida, tidaklah seorang keluar dari masjid setelah azan illa munafiqun, kecuali seorang munafik. Illa ahadun akhrajatu hajatun, kecuali seseorang yang mengeluarkannya kebutuhannya. wa yuridur ruju'a, dan dia menginginkan untuk balik ke masjid itu. Rawi Abu Dawud fil marasilihi. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Hingga para ulama menyebutkan bahwasanya keluar dari masjid ba'dal azan tanpa adanya udzur itu haram hukumnya. Keluar dari masjid ba'dal azan tanpa adanya udzur ya, itu haram hukumnya. Imam Tirmidzi rahimahullah beliau menyebutkan dalam sunannya, wa ala hadzal fi'lu 'inda ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam man ba'dahu, dan yang menjalankan perbuatan ini, mengamalkan perbuatan ini, naam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka, ala yahruja ahadun minal masjid ba'dal adzan, tidak keluar seorang pun dari masjid setelah adzan irin, kecuali tatkala ada udzur, au yakunu ala ghairi wudhu'in, atau dia batal wudhunya, au amrin labudda minhu, atau perkara yang memang dia harus keluar darinya. Seorang yang mau wudhu, dia keluar dari masjid karena di masjid tidak ada air wudhu misalnya, dia keluar, yang nanti dia mau balik lagi, ini dikecualikan. Seorang yang mau membangunkan keluarganya misalnya, dia pulang ke rumah kemudian balik lagi untuk ke masjid, ini dikecualikan, itu ada udzur. Naam, jika memang dia keluar tanpa ada niatan untuk balik, maka dihukumi muharram. Baik. Syekh Muhammad bin Syekh Albani rahimahullah beliau menyatakan, al-khurud minal masjid ba'dal adzan qabla shalah la yahillu. Keluar dari masjid setelah azan sebelum sholat tidak halal, maknanya haram. Baik. Kemudian juga disebutkan dari Syaikh bin Baz rahimahullah, la yajuzul khuruj ba'dal adzan, tidak boleh keluar setelah azan, liman la yuridur rujuk, bagi orang yang memang tidak menginginkan kembali, illa biudrin syar'iyyin, kecuali dengan udzur syar'i. Naam. Kemudian juga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, baik, al-khurud minal masjid ba'da dzalika, yakni ba'dal adzan, maksiatun, itu perbuatan maksiat. Sehingga Syaikh Albani rahimahullah, Syaikh bin Baz rahimahullah, Syaikh Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat haram hukumnya keluar dari masjid ba'dal adzan tanpa ada niat untuk balik ke masjid. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian juga disebutkan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, tahrimul khurud minal masjid fihi tafsilun, keharaman keluar dari masjid ya setelah adzan itu dirinci. Ingkana bila da'in wala ghardin, jika tidak ada keperluan ya, haram hukumnya. Jika tidak ada keperluan yang benar, yang syar'i, maka haram. Baik. Amma idza kana yuridu shalah fi masjid akhar, adapun jika dia ingin sholat di masjid yang lain, aula udrun, atau dia memiliki udur, au nawiyar rujuk, atau dia nanti akan balik lagi ke masjid itu, wal waktu muttasi, dan waktunya masih panjang, maka tidak diharamkan, sehingga tidak mutlak di sini. Baik. Ini juga pendapatnya Syaikh Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan idza kanat midha' kharijal masjid, jika tempat wudu itu di luar masjid, fala haraja yatawaddha' fi hadhil midha', maka tidak apa-apa untuk keluar ke tempat wudu. Nah, wa yusalli fi masjid akhar, dan boleh sholat di masjid yang lainnya. Baik. Jika memang seseorang akan menghadiri majelis ilmu di masjid yang lainnya, yang dikhawatirkan tidak kelewat berjamaah dengan di masjid yang mau dia tuju, selesai dia dengar adzan di masjid yang dia ada di situ, kemudian dia mau sholat jamaah di masjid yang nanti akan diadakan ta'lim di sana, sehingga dia keluar dari masjid yang pertama, maka labas tidak ada masalah. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Kecuali kata beliau illa idza kan hadzal masjid uqimat fi shalah. Kecuali sudah dikumandangkan iqamah di masjid yang dia dengar azan, maka dia tetap sholat di situ. Naam. Ini beberapa penjelasan para imam tentang hukum keluar dari masjid ba'dal adzan. Baik. Qala rahimahullah, at-targhib fi du'a bainal adzan wal iqamah. Anjuran doa antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala addu'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah itu tidak, ini waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Naam. Antara azan dan iqamah di situ ada waktu yang mustajab untuk berdoa, minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi wa lafdhu lahu wa An-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima wa zada fad'u. Ada tambahan di dalam riwayatnya Ibnu Hibban, fad'u, maka berdoalah. Beliau perintahkan berdoalah. Naam. Jangan disia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang mustajab, yang kadang kita seringnya melupakan waktu yang mustajab ini. Naam. Di situ disebutkan di foto nomor 2. Wa zada Tirmidzi fi riwayatin qalu fama danaqulu ya Rasulullah. Apa yang kita ucapkan ya Rasulullah? Qala sallallahu al-afiyah fi dunya wal akhirah. Mintalah al-afiyah, kesehatan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Naam. Minta apapun, ya. Kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan-kepentingan akhirat, ya. Minta. Ini salah satu doa atau salah satu tempat yang mustajab. Naam. Dan masih banyak, ya, tempat-tempat yang mustajab lainnya. Tapi inilah tempat yang sering kita jumpai, sering kita lewati, ya. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, bainal adzan wal iqamah ini tidak dikhususkan orang-orang yang ada di masjid. Mereka-mereka yang sholat sunnah di rumah, bainal adzan wal iqamah, maka fad'u, berdoalah. Nah, jadi ini bukan pengkhususan bagi orang-orang yang ada di masjid. Yang ada di rumah, maka berdoalah. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Qala rahimahullah wa an Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atani, dua waktu, tuftahu fihi ma abwabu sama, dibuka di kedua waktu itu pintu-pintu langit. Wa qallama turaddu ala da'in da'autuhu, dan hampir qallama, sangat jarang, turaddu, sangat jarang ditolak bagi orang yang berdoa doanya. Ada dua waktu yang di situ pintu-pintu langit sedang dibuka dan sangat jarang, sangat sedikit sekali doanya orang yang berdoa di waktu itu ditolak oleh Allah. Inda khudurin nida wasofi fi sabilillah. Tatkala datangnya azan, inda khudurin nida. Baik. Dan tatkala sedang di shaf itu sedang di kancah peperangan. Di shaf fi sabilillah. Ya. Seseorang setelah azan itu pintu langit dibuka, mustajab doa di situ. Dan tatkala di medan perang. Ya. Tatkala di medan perang itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Wa fi lafdhin qala sintani la turadani, dua yang tidak ditolak. Aw qallama yuradani, sedikit sekali yang ditolak. Adwa indan nida wa indal ba'si, ya. Doa indan nida tatkala azan dan indal ba'si, ba'si tatkala berkecamuk perang. Hina yulhimu ba'dum ba'dha, tatkala menyerang sebagian dengan sebagian yang lainnya. Naam. Ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Baik. Ba'dal adzan dan juga tatkala berkecamuk peperangan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, tadi ada yang kurang yang riwayat Tirmidzi, wa madza naqulu ya Rasulullah qala sallallahu alafiyah fi dunya wal akhirah. Itu di situ Syalbani menyebutkan qultu wa yazada mungkarah, ini ziyada yang mungkar, ya, kama bayantu fil irwa. Baik, tentang tambahan ya Rasulullah, wa madza naqulu ya Rasulullah, riwayat yang Tirmidzi. Ya. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah, di foto nomor 3. Khudurun nida itu. Inda khudurun nida itu di foto nomor 3. Hadza lafat an-nida wallati tashadu lahu al hadis al-ukhra. Lafat nida ini itulah yang dipersaksikan atau dikuatkan hadis-hadis yang lainnya. Minha alladzi qablahu, di antaranya hadis yang sebelumnya. Duna lafat hina tuqamu shalah, tanpa lafat tatkala ditegakkan salat, tatkala iqamah. Walidzalika auratu hadzal kitab al-akhir. Walam farrik bainahuma salasa. Wa hadzal hin laysa waqtan lidu'a. Setelah iqamah, nah, itu bukan waktunya untuk berdoa. Wa innama litaswiyati shufuf, tapi untuk meluruskan shaf. Ini yang tadi kita sebutkan. Apa pendapatnya Syalbani tentang doa ba'dal iqamah? Ya. Nah, setelah iqamah itu bukan waktunya doa, itu waktunya meluruskan shaf. Karena juga tidak disebutkan riwayat Rasul berdoa ba'dal iqamah. Naam. Sebagai Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Qala rawahu Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihi illa annahu qala fi hadhihi inda khuruj shalah. Rawal Hakim wa Sahahu wa Rawal Malik mauqufan tatkala datangnya salat. Wa qawluhu yulhamu wa huwa bil ha al muhmalah, dengan ha al muhmalah, ha yang tidak ada titiknya. Kalau ha mujama berarti ha yang ada titiknya, artinya jim atau kha. Ini muhmalah, enggak pakai titik. Ai hina yansabu ba'dun bi ba'din fil harbi, tatkala yansabu, tatkala menyerang, berkecamuk ya, sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam peperangan. Tatkala perang sudah berkobar, itu waktu mustajab untuk berdoa. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rujulan qala ya Rasulullah innal muadzinin yafdulunana. Ada seorang sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, para muadzin itu mengungguli kami. Ini kemarin sudah kita lewati hadisnya. Ada semangat untuk berlomba di kalangan para sahabat dalam hal kebaikan, ya. Tidak mau kalah dengan yang lainnya. Tatkala mereka merasa kalah dengan para muadzin, ya, para muadzin. Nah, karena mereka mendapatkan keutamaan luar biasa, mendapatkan apa istighfar, ya, dari orang-orang mendengarnya. Ini mereka tidak bisa berlomba-lomba terus nyerobot jadi muadzin, karena muadzin itu dipilih. Rasulullah memilih orang-orang yang dijadikan muadzin. Sehingga yang tidak terpilih tidak bisa kemudian rebutan-serobotan jadi muadzin. Jika sudah ada muadzin rawatibnya. Maka mereka menyebut, ya Rasulullah, para muadzin itu mengungguli kami. Faqala Rasulullah SAW, kul kama yakulun, ucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan. Jawab azan itu. Fa'da intahaita, kalau sudah selesai azannya, fasal tu'tahu, maka mintalah akan diberi. Nah, jadi berdoalah akan dikabulkan permintaanmu. Naam. Baik, rawi Abu Daud wa Nasa'i Ibnu Hibban fi sahih wa qala tu'ta bi ghairiha. Ini kemarin sudah kita lewati hadisnya. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik, keutamaan muadzin sudah selesai, ya. Dia mendapatkan keutamaan, orang-orang mendapatkan pahala, orang-orang yang menjawab, yakni yang mendatangi suratul jamaah. Nah, dengan perantara muadzin yang menyuarakan azannya, itu sudah sebuah apa, kebaikan untuk si muadzin. Naam. Qala rahimahullah. Itu disebutkan di foto nomor 3, bi fathil ya wa dhammid dhad al mu'jama. Ay yakhsulu lahum fadlu wa mazi alaina fi thawab bi sababil adhan. Naam. Yani yakhsulu lahum fadlun, bagi mereka, lahum ini kembali ke muadzin. Muadzin mendapatkan fadlun, keutamaan, wa maziyah. Maziyah itu yang berbeda dengan yang lainnya, keistimewaan terhadap kami, fil thawab, dalam hal pahala, bisababil adzan, dengan sebab adzan. Naam. Qala at-targhib fi bina'il masajid fil amkina al muhtaja ilaiha. Di bab yang baru, anjuran membangun masjid-masjid di tempat-tempat yang membutuhkan masjid, tempat yang butuh masjid, bukan tempat yang sudah ada masjid kemudian bangun masjid lagi, tempat yang membutuhkan masjid. Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala inda qawli nas fihi hina bana masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anau qala, bahasanya Utsman bin Affan beliau menyatakan inda qaulina, tatkala orang-orang menyatakan kepadanya hina bana masjid Rasulullah, tatkala Utsman bin Affan membangun masjidnya Rasulullah. Jadi Utsman bin Affan itu memugar Masjid Nabawi. Sebelumnya Umar bin Khattab, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab membangun Masjid Nabawi. Nah, merenovasi ya. Masjid Nabawi itu atapnya dari apa? Daun pelepah, daun-daun korma itu. Nah, kemudian lantainya kerikil ya. Di masa Utsman bin Affan, beliau pugar ya. Beliau pugar. Naam. Beliau pugar total. Baik. Dan ini kemudian mendapatkan komentar dari orang-orang yang lainnya. Ini maksudnya taib inda qulna fihi na bana masjid Rasulullah. Komentar mereka, kenapa kok masjidnya direnovasi, tidak dibiarkan sebagaimana asalnya ya, yang masih beratap daun ya, kemudian bawahnya kerikil. Nah, hingga kalau hujan turut diriwayatkan Rasulullah kalau sujud ngecap di dahi beliau tanah ya. Kenapa kok direnovasi? Ini ada sebagian yang kemudian mengingkarinya. Maka Utsman menyatakan innakum aksartum, kalian aksartum, kalian sering aku berkomentar tentang perbuatanku. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man bana masjidan, barang siapa yang bangun masjid. Qala Bukair, hasibtu annahu qala, aku mengira beliau menyatakan, nam yabtagi bihi wajah Allah, yang tatkala dia bangun masjid itu mengharapkan wajah Allah. Bana Allahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Ya. Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Baik, ini keutamaan membangun masjid. Tapi tentunya dengan niatan na'am yabtaghi bihi wajah Allah, bukan niatan riya wa sum'ah. Ya. Maka Allah akan bangunkan untuknya baitan fil jannah. Wa fi riwayatin banallahu lahu mislahu fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya yang semisalnya di dalam sorga, semisalnya ya. Taib, disebutkan di foto nomor 3, makna semisalnya itu apa? Fi syarafi wal fadl wa tawqir, ya, dalam kemuliaan, dalam keutamaan. Taib, li'anna jaza'al masjid fayakunu masalan lahu fi sifati syaraf. Nah, ini sifatnya, bukan bentuknya ya, bukan bentuknya. Naam. Ini Allah akan bangunkan yang semisal yang dia bangun di dalam surga, tapi tentunya lebih berlipat-lipat bagusnya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhu. Ini semua menunjukkan anjuran untuk membangun masjid. Ikut serta memiliki saham dalam pembangunan masjid. Nah, sehingga biasanya jika ada masjid-masjid yang datang pendanaan dari Arab, itu biasanya dari satu orang, dan mereka tidak mau kalau kemudian dicampuri dengan dana-dana orang lain. Dana turun dengan satu langsung jadi satu masjid. Tidak ada dicampuri dari dana-dana yang lainnya. Semangat untuk pembangunan masjid, dan luar biasa keutamaannya. Qala, hadis yang terakhir, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, qadara mafhasin mafhasi qatatin, yang seperti mafhaso, mafhas itu apa, tempatnya burung angrem, apa namanya, usuan, usuan burung ya. Kotot itu nama burung ya, jenis burung, burung kecil kotot itu ya. Barang siapa yang bangun masjid lillah sebesar, bukan sangkar burung, itu kegedean usuannya burung ya. Ini hanya bukan, ya gak akan mungkin orang bangun masjid sebesar itu, gak akan bisa dipakai. Ini permisalan aja menunjukkan. Subhanallah lau baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya di dalam surga, rumah di dalam surga. Masjid sesederhana apapun maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitan fil jannah. Rawal Bazar wa lafdullah wa Tabrani fi Shaghir wa Ibnu Hibban fi Sahih. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah ya. Keutamaan baik membangun masjid, ikut serta memiliki andil dalam pembangunan masjid. Dan terakhir di bawah ini, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun untuk Allah masjid, yudhkaru fihi, yang untuk mengingat Allah di dalamnya ya, bana Allah lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Rawi Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Baik, jika naam, jika ada kesempatan-kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan masjid ya, baik itu lewat dana, lewat tenaga atau apapun yang bisa kita berikan sebagai sumbangsih kita, baik, maka ikut serta di situ karena keutamanya banyak. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Baik. Pendanaan juga termasuk di masjid-masjid umum ya. Masjid-masjid umum penggalangan dana untuk pembangunan masjid ya. Jangan dilihat di situ kan ada acara-acara nyampur. Naam, tidak hanya acara-acara sunnah, tapi di situ dijalankan sholat lima waktu. Di situ dijalankan sholat lima waktu. Naam. Maka tidak ada masalah kemudian seorang berikan sumbangan untuk masjid-masjidnya kaum muslimin. Naam, selama di situ bukan pusat dakwah untuk memerangi sunnah. Naam, di situ ditegakkan sholat-sholat jamaah untuk kaum muslimin, ditegakkan sholatul jum'ah dan yang semisalnya. Baik, maka kita yang bisa kemudian ikut serta memberikan saham, apakah dana, tenaga atau apapun yang kita mampu, maka kita berusaha untuk ikut serta di dalamnya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.